hanya untuk dirimu. Jangan pergi tinggal aku sendiri yang meronta mengenangmu. Oh sayangku, kasihku kepadamu, menyayangimu sepenuh jiwaku. Yang berlalu biarkanlah berlalu, sengsaraku kerana kepadamu. Hati ini hanya untuk dirimu. Jangan pergi tinggal aku sendiri yang meronta Sampai jumpa.